Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, dalam surat yang pertama. Yang pertama adalah Al-Jahlu, yang kedua adalah Al-Hasadu Wattiba'ul Hawa. Dimana kesesatan itu berawal dari dua perkara, berawal dari dua sumber. Pertama, karena kebodohan. Kedua, karena hasad atau mengikuti hawa nafsu. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Fatihah ini tentang dua kaum yang mendapatkan murka Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi hadhihi surah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam surat Al-Fatihah, yang insya Allah tidak ada jamaah yang hadir di tempat ini kecuali menghafal surat ini. Maka Allah Ta'ala membagi manusia di dalam surat ini. Pertama adalah Ahlus Sa'adah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Mereka adalah Ahlul Islam, Ahlul Tauhid, Ahlul Taqwa, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka adalah Ahlul Islam, Ahlul Iman, Ahlul Taqwa, Ahlul Tawahid, Ahlul Sunnah. Mereka adalah orang yang menjama dua perkara, menjama bainal ilmi wal amal, yaitu orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Sebab Allah telah menyebutkan tentang kaum yang celaka, yaitu abbalun wal magdub, orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang Nasrani, gambaran dari rahib-rahib, yang mereka itu tekun di dalam beribadah, tapi ibadah mereka tidak dilandasi dengan ilmu, tapi ibadah mereka tidak dilandasi dengan hujjah, dengan ilmu. Tanpa basirah, tanpa ilmu, maka mereka dikatakan abdolun, mereka adalah. Sedangkan yang kedua, al-magdub humul yahud, yang mendapatkan kemurkaan, dinamakan al-maghdub, mereka orang-orang Yahudi. Mereka dikenal dengan ahbar. Ahbar itu semana dengan akan dalam berada dalam kesesatan yang sangat sesat, gelap di atas kegelapan. Dan apabila salah satunya tidak ada, maka ini pun celaka. Ima beramal tanpa ilmu, imma berilmu tanpa amal. Maka para ulama kita mengatakan tentang sifat kaum muslimin, ada yang menyerupai salah satu di antara mereka. Dan orang-orang yang sesat dari ahli ibadah, maka mereka menyerupai orang-orang Nasara. Dan orang-orang yang menyimpang dari ulama kita adalah mereka yang menyerupai orang-orang Yahudi. Maka ini penjelasan yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Fatihah, menjelaskan kepada kita tentang hakikat ilmu dan bahayanya kebodohan. Jadi perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, bahwa orang akan menyimpang dengan dua sebab. Pertama karena bodoh, kedua karena mengikuti hawa nafsu. Ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala bukan ucapan tanpa dalil, tapi ucapan yang berdasarkan nas. Demikian juga bisa kita lihat dalam beberapa tempat di dalam ayat Al-Quran. Lihat dalam surat yang ke-11, yaitu atau dalam surat yang ke-27 dulu, yaitu surat An-Naml. Allah Ta'ala menjelaskan tentang satu kaum yang mereka melakukan fahisyah, yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat yang sangat besar, yaitu laki-laki melampiaskan hawa nafsunya kepada laki-laki. Qala Allahu Ta'ala, "A innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun tajhalun." Allah Ta'ala menceritakan tentang kaum Lut, yang mereka itu melampiaskan hawa nafsu laki-laki kepada laki-laki. Apa yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan seperti itu? Maka Allah Ta'ala mengkisahkan, bal antum qaumun tajhalun, yang maknanya bahwa mereka tidak melakukan perbuatan ini kecuali karena kebodohan mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengkisahkan kembali dalam surat yang ketujuh ayat 138 tentang orang-orang yang membuat sembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mereka menyembah kepada selain Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ujung ayat itu, innakum qaumun tajhalun, tidaklah kalian menjadikan patung-patung, tidaklah kalian menjadikan batu-batu, kuburan-kuburan dan sejenisnya sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala dalam beribadah, kecuali dikarenakan kalian kaum yang jahil. Jadi sumber kesyirikan, sumber kekufuran disebabkan kebodohan seseorang terhadap hak-hak Allah Ta'ala, terhadap kedudukan manusia itu sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mengkisahkan tentang kaum Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, ya Musa ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalu. Mereka berkata, kaum Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana mereka, musuh-musuh kita, punya sembahan. Mereka menyembah kepada seekor dan menjadikan alamat sembahan mereka adalah sapi. Maka mereka menyembahnya. Maka jadikanlah bagi kami sebuah sembahan agar kami tidak menyembah kepada yang tidak ada. Maka Nabi Musa berkata, tidaklah kalian mengatakan ini kecuali karena kebodohan kalian. Jadi Allah Ta'ala berfirman, innahum qaumun tajhalun, kecuali kalian adalah kaum yang bodoh. Maka dari seluruh ayat yang tadi dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwa kebodohan adalah sumber malapetaka, sumber keburukan, sumber seseorang akan direndahkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sebab lihat kepada ayat yang mulia ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Para ulama kita mengatakan di dalam ayat yang mulia ini terkandung 4 poin yang apabila seseorang menempuh 4 poin ini maka dia akan berada dalam derajat yang tinggi. Dan apabila dia tidak menempuh 4 poin ini, maka dia akan berada dalam derajat yang rendah. Sesungguhnya manusia, al kata para ulama lugah, di sini adalah lil istigrak, untuk menunjukkan seluruh manusia rugi, seluruh manusia celaka, kecuali orang-orang yang beriman. Maka berkumpul dalam poin ini 4 perkara, ilmu, amal soleh, ad-da'wah, wasabru. Maka Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, siapa yang memiliki ilmu, kemudian setelah itu beramal soleh, kemudian setelah itu dia berdakwah, kemudian dia sabar, maka dia akan selamat dari kerugian, selamat dari kerusakan, selamat dari azab Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Iwatu iman rahimakumullah. Demikian juga para ulama menjelaskan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mereka itu menyembah gambar-gambar, patung-patung dari gambar orang-orang soleh. Waddan, wasua'an, wayagusa, wayauku, wanasra. Mereka sembah. Apa yang menyebabkan mereka menyembahnya? Dikatakan mulai kaum Nabi Nuh dan awal permulaan manusia itu menyekutukan Allah dikarenakan matinya para ulama. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan di antara Nuh dengan Adam alaihissalam itu adalah 10 abad ataupun 1000 tahun kecuali 50 tahun yang dimaksud 950 tahun. Kanu ala millatin wahidah, ay ala dinit tauhid, ala dinil islam. Manusia berada di atas tauhid, di atas din yang satu adalah Islam. Kemudian falama mata ulama'uhum, maka tatkala mati para ulama mereka, maka syaitan laknatullah mengilhamkan kepada mereka, kepada kaum Nabi Nuh, sekarang orang-orang soleh telah mati, kita orang banyak dosa. Kalau kita minta langsung kepada Allah Ta'ala, ya tidak mungkin diijabah. Coba kita simpan gambar orang-orang soleh itu, pertama untuk zikroyat, mengingat agar kita bersemangat ibadah kita. Kemudian syaitan la'natullah mengilhamkan kembali dengan perkataan yang tadi. Udah, kita orang bodoh, kita orang lemah, imannya kurang. Mereka adalah orang-orang terpandang, mereka adalah wali-wali Allah. Coba kita bertawasul menggunakan wasilah agar dia meminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian syaitan la'natullah mengilhamkan kembali, artinya memberikan bisikan kembali kepada manusia dan berkata, mereka punya manzilah di sisi Allah Ta'ala, maka mintalah kamu kepada mereka. Akhirnya disembahlah berhala itu. Apa yang jadi sebab? Sebab mereka tidak paham akan hak Allah Ta'ala, bahwasanya hak ibadah hak Allah Ta'ala. Yang kedua, dia tidak paham tentang manzilah manusia. Ketika kebodohan itu nampak pada sebuah kaum, maka terjadilah penyimpang dan malapetaka. Dan lihatlah kepada beberapa hadis ini yang menjelaskan bahwa kebodohan adalah sumber keburukan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hadis yang pertama dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram ataupun dalam kitab Ashabus Sunan, di dalam bab tayamum, bab yang berkaitan dengan tayamum, di mana ada seseorang yang dia itu luka. Kemudian dia bertanya kepada seseorang, apakah bagiku mandi atau tayamum? Kemudian dia mandi, kemudian mati. Karena lagi sakit, dia apa? Tayamum, maka mati. Iwatu iman rahimakumullah. Dalam kisah ini, ketika seseorang memberi fatwa dan mengatakan tidak ada tayamum bagi orang yang junub, dan dia menyangka bahwasanya tayamum hanya bagi wudu saja, bukan dari hadas besar. Dia menyangka bahwasanya tayamum itu hanya dari hadas kecil, tidak dari hadas besar. Maka akhirnya terjadi kemadaratan, mati orang yang diberikan fatwa itu. Maka sampailah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah membunuh dan terbunuh dengan fatwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain, inna syifa al-ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari bodoh adalah bertanya. Kalaulah si mufti yang tadi itu, sebelum dia menjawab terhadap pertanyaan, dia istibsar dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya dulu kepada orang alim, maka tidak akan terjadi keburukan yang tadi. Ini menunjukkan apabila orang bodoh berceramah, apabila orang bodoh memberikan taujih terhadap hal-hal Islam, ini bahaya. Berbeda dengan kita memberikan tausiah yang kita tahu tidak apa-apa, ini bahaya. Sebab memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan tentang fitnah akan munculnya para penceramah yang tidak tahu agama berbicara tentang urusan kaum muslimin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis fi bayani al-fitnah, qala wa yastakallamu arwaibadatu. Qala wa man ruwaibatu ya Rasulullah, qala attafihu yatakallamu an amril aman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menyebutkan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian para tabi'in, dan akan datang satu masa di mana berbicara ruwaibidah. Kata para sahabat, apa itu wahai Rasulullah ruwaibidah? Qala attafihu, orang yang dungu, orang yang tidak paham, orang yang tidak punya ilmu berbicara tentang urusan umum, tentang urusan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, yang apabila dia menjelaskannya tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan basirah, maka akan terjadi malapetaka dan bencana terhadap kaum muslimin itu sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain. Setelah beliau menjelaskan tentang masa-masa kebaikan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan akan datang kepada kalian dua penyakit. Yaitu apa? Sakratul jahli wa syakratu hubbul aishi. Dan akan menimpa kepada kaum muslimin ini dua hal. Yang pertama, kebodohan. Yang kedua, apa? Di mana mereka melebihi dan berlebih-lebihan dalam kecintaan terhadap dunia. Nah, ini penyakit yang akan menimpa kepada kita dan fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin secara umum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, satu ketika Islam itu akan sirna, yang dimaksud bukan nama Islamnya, tapi syiar-syiarnya. Bagaikan garis baju, mungkin kalau tadinya merah, lama-kelamaan menjadi apa? Putih. Ya, kalau kita punya kain, mau kainnya hijau, kainnya merah atau apa, kemudian ada garis-garisnya, satu ketika akan, maka demikian juga Islam. Sehingga orang itu tidak mengenal apa itu sholat, apa itu saum, apa itu zakat, kecuali mereka mengenal kalimat la ilaha illallah. Lapadnya saja. Dan hadis ini hasan derajatnya. Iwatu iman rahimakumullah. Ini adalah gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kebodohan. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah. Walaupun diulangi hadis ini, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebuah cerita tentang orang yang membunuh 99, di mana pada kisah yang pertama dia bertanya kepada seorang rahib yang tidak berilmu, dia bertanya, "Apakah bagiku ada taubat?" Kata si rahib itu, "Ya kamu telah membunuh 99, mana mungkin ada taubat?" Akhirnya putus asa dan dibunuhnya si rahib itu, dan sempurnalah dia membunuh 100 orang. Kemudian diceritakan dia bertanya kepada orang alim, kemudian dia bertobat, kemudian dia pindah dari tempat yang dia tinggal ke tempat yang baik. Kemudian dia mati dalam kebaikan. Kisah yang tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa tatkala kita bertanya kepada orang bodoh, dan ketika orang bodoh itu menjawab tentang perkara agama dengan tanpa ilmu, maka terjadi dua kemadorotan. Madorot yang pertama, yang bertanya bertambah dosa. Madorot yang kedua, yang memberikan fatwa terbunuh disebabkan fatwa yang tidak benar, disebabkan fatwa yang tidak berdasarkan basirah dan ilmu. Maka ihwatu iman rahimakumullah, kebodohan adalah sumber kesesatan. Terakhir, untuk poin yang pertama sebelum kita menjelaskan tentang masalah ilmu, lihatlah kepada kisah satu kelompok yang pertama muncul dalam Islam, kelompok yang menyimpang yang dikenal dengan Khawarij, yang berasal dari nama seseorang Dhul Huwaisirah. Lihatlah kebodohan orang ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah dalam satu peperangan, kemudian Nabi memberikan ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan orang Ansor dan Muhajir tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah orang dungu ini, Dhul Huwaisirah, berkata, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Wallah hadal qismu ghairu adil." Maka Dhul Huwaisirah berkata, "Wahai Muhammad, adillah kamu. Sesungguhnya kamu tidak adil. Benar-benar ini pembagian yang tidak adil." Dia tidak tahu tentang hikmah di belakang pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Hikmahnya ada dua. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam? Maka hikmah di dalamnya ada dua. Yang pertama, ta'lifan liqulubihim. Hal itu untuk menjinakkan orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kedua adalah ihtibaran liimani as-sabiqin al-awwalin. Yang kedua adalah untuk menguji keimanan sabiqin al-awwalin. Apakah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilma? Maka Dhul Huwaisirah itu tidak paham kepada makna dan hikmah yang ada dalam syariat ini. Iwatu iman rahimakumullah. Maka orang bodoh ini mengatakan, wahai Rasul Muhammad, adilah kamu dengan sebab kebodohannya. Maka dia mengatakan seperti itu kepada Rasul, meminta keadilan dari seseorang yang telah hadir. Mubalaghah, gulu, berlebihan, melampaui batasan syar'i. Yang ketiga, ataupun kisah yang kedua, maaf, masih kisah Khawarij yang mereka membunuh Ali ibn Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Abu Musa al-As'ari dan Amr bin As dengan sebuah ayat, famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Lihat kebodohan mereka memahami Quran. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti dia kafir. Maka mereka menghukumi Ali, Abu Musa al-As'ari dan Amr bin As kafir, bahkan dikatakan pemimpin orang kafir. Apa alasannya? Mereka mengatakan alasannya ada tiga katanya. Alasan yang pertama, karena Ali dan Abu Musa al-As'ari berhukum dengan manusia ketika terjadi fitnah antara Ali dengan Muawiyah. Maka mengangkat manusia, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-As'ari. Berarti empat orang ini termasuk Muawiyah kafir, karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka mengkafirkan empat orang ini. Kedua, apa alasan kamu? Maka mereka mengatakan, karena Ali tidak menawan tawanan perang dalam perang Siffin dan perang Jamal. Aisyah tidak ditawan. Aisyah tidak dijadikan ghanimah. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketiga, apa alasannya? Dia mengatakan, kalau Ali dulu adalah Amirul Mukminin dan sekarang beliau turun dari keimamahannya, berarti dia adalah sekarang Amirul Kafirin. Undur. Lihatlah kepada kebodohan mereka dan cara mereka berpikir yang bodoh. Maka Abdullah ibn Abbas, Hibrul Ummah, penafsir umat ini, minta izin kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Amirul Mukminin, izinkan aku untuk mendatangi mereka dan bermunakosah dengan mereka. Dan dari sini juga bisa dilihat tentang keutamaan ilmu, dan dengan ilmu akan tinggi derajat seseorang. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, hati-hati, sebab mereka adalah alimul lisan. Lihat, perhatikan. Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Ibnu Abbas, hati-hati, mereka adalah alimul lisan. Golibnya pelaku bidah, golibnya ahlu bidah, mereka adalah pinter dalam menggunakan kata-kata. Indah kata-katanya, bisa terbuai banyak orang. Zuhruful qawl, mereka akan mutarbalikkan kata-kata. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, apabila mereka berhujah dengan Al-Quran, maka bantahlah dengan sunnah. Fa innahum ba'iduna anis sunnah, karena mereka adalah orang yang jauh dari sunnah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merendahkan ahlal Quran. Maka Ibnu Abbas pergi dan mengungkap kebodohan mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, maukah kalian berbicara dan bermunakasah denganku dengan hujah Quran, dengan pemahaman pendahulu umat kita, dengan pemahaman Abu Bakar dan Umar? Maka mereka mengatakan iya. Baru Ibnu Abbas bertanya, apa yang menyebabkan kamu mengatakan kafir? Sebab Ali telah mengangkat Abu Musa al-As'ari dan Amr bin As sebagai hakim, berarti dia telah berhukum dengan hukum selain Allah. Maka Ibnu Abbas bertanya, apakah kamu tidak pernah membaca ayat yang maknanya, apabila terjadi perselisihan suami dengan istri, maka datangkanlah hakim dari pihak suami dan hakim dari pihak istri. Maka kata Ibnu Abbas, apakah kalau kita sekarang damai, suami istri, mendatangkan orang yang adil dari pihak suami dan dari pihak istri, berarti dia berhukum dengan hukum Allah ataupun dia berhukum dengan hukum manusia? Maka kata mereka, sungguh dia telah berhukum dengan hukum Allah. Maka kata Ibnu Abbas, demikian juga Ali ketika terjadi fitnah mengangkat dua orang yang adil, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-As'ari. Apakah dia telah berhukum dengan hukum Allah? Maka dia mengatakan, aibala, kalau begitu iya. Maka mereka menerima hujahnya Ibnu Abbas. Baru paham. Tadi bodoh dia memahami tentang bagaimana mengumpulkan ayat. Bagaimana memahami ayat. Yang kedua, apa alasan kamu mengkafirkan Ali? Karena Ali tidak menawan tawanan perang. Maka kata Ibnu Abbas, jawabannya ada dua. Apakah kamu meyakini tentang haramnya menikahi ibumu? Mereka mengatakan, menikahi ibu haram. Sekarang Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya kaum muslimin. Kalau ditawan dan dijadikan sebagai tawanan, ghanimah, berarti dianggap halal. Maka kamu telah kufur dengan sebab ini. Faqalu aina'am. Kalau begitu benar Ali. Kemudian Ali mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, maaf, bahwasanya yang berperang ini adalah muslim dengan muslim, maka tidak ada ghanimah, tapi apa? Fa aslihu bainahuma. Maka damailah keduanya. Baru orang-orang Khawarij itu paham katanya. Adapun yang ketiga tidak usah dimunakosa, sebab ini tidak jelas ya. Udah jelas batilnya. Apabila orang itu berhenti dari keimamahannya, masa jadi imam kafirin. Maka dikatakan dalam riwayat itu bahwasanya orang-orang Khawarij kembali kepada sunnah sekitar 4.000 orang. Dari jumlah mereka 6.000 orang menurut sebagian riwayat. Lihat ya, ilmu dan bagaimana kebodohan. Bagaimana ilmu dan kebodohan. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bisa membebaskan 4.000 orang dengan hujah yang disampaikan kepada orang-orang Khawarij. Kisah yang ketiga, Ibnu Muljam, pembunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Dia dari tempatnya Haura, tempat berkumpulnya orang-orang Khawarij, berjalan ke Basrah membawa kudanya dan membawa hartanya. Sampai di Basrah ketemu dengan seorang wanita yang kebetulan wanita itu pun orang Khawarij. Dia melamarnya dan kata wanita itu, engkau boleh melamarku, engkau boleh dari suamiku asalkan engkau membunuh Ali. Lihat ya, bahwasanya ahlu bid'ah fikrohnya sama, buruknya sama. Maka kata Ibnu Muljam, sungguh aku tidak melangkahkan kaki dan tidak menunggangi kudaku kecuali untuk membunuh Ali. Lihat kebodohan dia ketika membunuh, subhanallah, membaca dua ayat Quran. Dia membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dia menganggap bahwa membunuh Ali sebagai jihad. Dan dia membacakan ayat inil hukmu ilalillah. Bahwasanya pembunuhan Ali adalah sebagai penegakan hukum Allah Ta'ala. Apa yang jadi sebab dia tidak paham kepada makna ayat ini? Dia tidak paham tentang hakikat hak Ali dan haknya. Kebodohan. Maka demikian juga ikhwatu iman rahimakumullah. Banyak para pemuda hari ini. Dan bukan berarti apa yang saya sampaikan ini kita loyalitas kepada orang kafir. Bahwa kita harus pahami, tidak selamanya kita membunuh orang kafir adalah sebagai jihad. Tidak selamanya kita membunuh orang kafir adalah jihad. Timbul para pemuda yang hamasannya kepada Islam tinggi, tapi sayang tidak dibarengi dengan ilmu dan hujjah. Maka melakukan pemboman, keonaran. Dia menganggap itu adalah sebuah hujjah, sebagai jihad. Padahal ihwatu iman rahimakumullah. Kalau kita lihat, pemboman-pemboman yang dilakukan oleh kelompok ini tidak pernah terjadi di negara kafir. Yang menunjukkan bahwasanya ini adalah sebuah rekayasa orang kafir. Untuk apa? Untuk menguasai negara-negara Islam dan menghancurkan negara-negara Islam. Sehingga orang-orang kafir dengan alasan pencarian terorisme dan sejenisnya bisa masuk untuk memporak-porandakan ekonomi kaum muslimin, pendidikan kaum muslimin. Sebab dengan alasan penelitian mereka mengeluarkan dan memasukkan fikrah-fikrah mereka ke sekolah-sekolah kita, ke para pemuda kita dan seterusnya. Dengan alasan penelitian ilmiah di negara-negara Islam. Ihwatu iman rahimakumullah. Ini para pemuda harus paham tentang ilmu. Dan kedudukan jihad dan kawaidnya. Yang manakala kita tidak paham tentang kaidah-kaidahnya, akan terjadi kemadharatan. Demi Allah, kalau kita ingat terhadap cerita bagaimana orang-orang Yahudi menghancurkan WTC, kemudian dinisbatkan kepada salah seorang yang bernama Usama bin Laden dan berada di negeri Afghanistan. Kemudian setelah itu mereka bisa menguasai Afghanistan dan mereka menetapkan pemimpin yang telah mereka atur untuk memimpin Afghanistan. Subhanallah, akan tetapi para pemuda tidak paham terhadap masalah ini. Tidak paham kepada fikhul waqi, kenyataan yang mesti dipahami tentang politik. Ihwatu iman rahimakumullah. Ini kenyataan yang harus dipahami oleh kita. Hal yang harus dipahami oleh para pemuda. Kita harus wa'yu. Akal kita. Pikiran kita. Ra'yu kita. Mesti kita adalah menguasai tentang ilmu. Sebab ini adalah sebuah hujjah. Ihwatu iman rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk benci kepada orang kafir. Tidak boleh kita memberikan wala kepada orang kafir. Bahkan barang siapa yang memberikan kecintaan kepada orang kafir, mencintai agama yang mereka peluk, mendukung terhadap mereka, mendukung untuk mengalahkan negara Islam, bahwa kufrun waridatun an dinil Islam. Maka orang yang melakukan ini adalah kufur dan keluar dari Islam. Tapi ihwatu iman rahimakumullah, ndalah hamasah kita, ndalah emosi kita, ndalah kebencian kita dibimbing di atas nas syar'i, dibimbing di atas dalil, dibimbing di atas basirah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala muahadan falam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam pelindungan negara Islam, dalam pelindungan pemimpin kaum muslimin, maka orang itu tidak akan mendapatkan manisnya surga. Ini ihwatu iman rahimakumullah. Setiap perkara amal wajib didasari dengan ilmu. Tidak boleh didasari dengan kebodohan. Jadi ini kisah yang sangat mulia. Dari kisah orang-orang khawarij. Yang mereka itu sesat disebabkan kejahilan mereka terhadap hakikat dinul Islam. Adapun poin yang kedua, secara singkat kita akan menyebutkan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Bahwasanya ilmu sebab utama seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang mukmin, atau sebab yang pertama adalah iman. Hal ini bisa dilihat dalam surat yang ke-8 dalam ayat-ayat pertamanya. Dalam ayat yang pertama. Yang kedua, adalah amal soleh. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat yang ke-20 ayat 72. Yang ketiga, dengan jihad, Allah Ta'ala menyebutkannya dalam surat yang ke-4 ayat 95. Yang keempat, Allah Ta'ala mengatakan dan menjelaskan sebab akan diangkatnya derajat seseorang dengan ilmu. Allah Ta'ala sebutkan dalam dua tempat. Tepat yang pertama dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11. Ayat yang kedua bunyinya, Narfa'u darajatin man nasya. Narfa'u darajatin man nasya. Qala al-imam Malik, ay bil ilmi. Maka Allah Ta'ala memberitakan di dalam ayat Al-Quran, bahwasanya akan mengangkat hambanya dengan 4 sebab. Pertama dengan iman. Kedua dengan amal soleh. Ketiga dengan berjihad di jalan Allah. Keempat dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman tentang ilmu, Narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat yang kami kehendaki di antara hamba kami. Berkata Imam Malik, yaitu dengan ilmu. Ayat ini disebutkan 2 kali oleh Allah Ta'ala dalam 2 kisah. Yang pertama adalah kisahnya Ibrahim alaihissalam. Itu dalam ayat watil kahujatuna ataina Ibrahima. Dan itulah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Kapan hujjah itu diberikan kepada Ibrahim alaihissalam? Ketika Ibrahim berdebat, disebutkan dalam surat Al-Baqarah dengan Namrud laknatullah. Maka pada waktu itu Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, aku pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Aku pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Orang dibunuh mati, orang dibiarkan ya hidup, kata Namrud. Ihwatu iman rahimakumullah. Sesungguhnya jawaban ini lemah sekali kalau dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim memberikan i'tibar yang jauh. Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim, takdirkan kamu bisa yang tadi, enggak apa-apalah gitu. Takdirkan walaupun tidak bisa sebenarnya. Maka kata Nabi Ibrahim, coba sekarang buktikan. Datangkan matahari dari barat. Sesungguhnya Allah telah mendatangkannya dari timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiam 1000 kata Namrud laknatullah. Maka Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sebab dia kuat bihujjah bidab'i ala dharar. Di mana beliau itu mampu menolak madarat yang merusak pikiran manusia. Mengatakan bahwasanya Namrud sang pencipta. Namrud mampu menciptakan. Namrud mampu menguasai alam semesta. Dibantah oleh Nabi Ibrahim. Maka terdiam. Yang kedua, para ulama mengatakan ayat ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tentang bagaimana bikin hiyal, sebuah rekayasa yang menyelamatkan dirinya. Siasa syar'inya. Dan saya sebutkan tiga ya. Bagaimana orang memiliki ilmu dalam siasa syar'inya. Dikisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana dituduh berzina dengan istri raja. Maka kata Nabi Yusuf alaihissalam, kalau laki-laki yang salah, maka sobeknya dari depan. Kalau perempuan yang salah, maka sobeknya dari belakang. Makul ya. Maka ternyata Nabi Yusuf ditarik dari belakang, maka kainnya sobek dari belakang. Ya, tapi raja zalim ya tetap di penjara. Karena kedoliman. Cerita yang kedua, tentang Sulaiman dengan Nabi Daud. Nabi Sulaiman lebih faqih ketimbang Daud alaihissalam. Yang satu tidak nangis menunjukkan bukan anaknya. Ini siasa syar'inya. Cerita yang kedua atau cerita yang ketiga hadisnya sahih, yaitu tentang Ali bin Abi Thalib. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar orang yang membawa surat pembocoran tentang perang Kutu Mekah dari Khatib bin Abi Balta'ah. Dikejar, wanita itu terkejar, ditanya tidak ngaku. Ali yakin Rasul tidak akan dusta. Tapi bagaimana caranya? Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, kalau engkau tidak memberikan, aku akan telanjangi kamu. Akhirnya wanita itu terpaksa memberikannya. Siasa syar'i. Cerita yang keempat, cerita dalam sebuah buku bahasa Arab, Bahrul Adab. Saya dulu ketika belajar bahasa Arab, ada kitab Bahrul Adab. Diceritakan tentang seorang kodi yang pintar. Maaf ya, kalau sifat ini ada di sini, ini hanya kisah. Ada seseorang tidak punya tangan mencuri alat penanak nasi. Dituduh, diadukan ke hakim, dia mengatakan, wahai hakim, wahai kodi, bagaimana mungkin saya mencuri langseng ya, tahu gak langseng, kata orang Sunda, tempat nanak nasi ya. Ya, tempat nanak nasi itu. Bagaimana saya membawa barang ini, saya tidak punya tangan. Maka kodi pintar. Kalau begitu, tolong bawakan barang ini. Maka dia dimasukkan ke kepalanya dan dia berjalan. Maka kata kodi itu berkata, demikianlah kamu mencuri barang ini. Akhirnya apa? Si orang itu mengaku. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Ini yang dinamakan siasa syar'inya. Bagaimana orang itu memiliki wa'yu. Wa'yu artinya kepintaran, ilmu, siasa. Siasa syar'inya. Dan kita lihat ya, kepada kisah yang kelima. Ibrahim alaihissalam. Waktu itu kan raja pingin kepada istrinya. Dan raja itu senang memiliki istri orang. Maka ketika ditanya siapa ini? Saudaraku. Dia tidak menyebutkan zaujati. Tapi dia mengatakan ukhtun. Dia adalah saudara. Maka selamat. Dia mengatakan yang dimaksud saudara adalah saudara seiman. Itu yang dinamakan tauriyah. Yang dinamakan apa? Tauriyah. Yaitu siasa syar'inya. Dan para ulama mengatakan, kalau ada orang senang dicari, umumnya terjadi pertengkaran, akan dibunuh. Ada orang bertanya, ada orang tadi kesini, dia mengatakan selama aku duduk di sini, saya tidak melihat siapa-siapa. Dan dia bergeser tempatnya ke tempat yang lain. Kalau tadi di sana saya lihat, kalau di sini saya tidak lihat. Kan ini sebuah apa? Siasa syar'inya, hilang, syar'i, yang dibolehkan secara syar'i. Dan ini adalah ilmu, kaidah. Dan ini memberikan makna bahwasanya ilmu adalah sebagai dat yang akan meninggikan derajat seseorang. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka ayat yang tadi adalah narfa'u darajatin man nasya. Kami akan angkat derajat yang kami kehendaki di antara hamba kami. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang dua nabi, Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ihwatu iman rahimakumullah. Kemudian para ulama menjelaskan dari poin yang empat tadi, ilmu, iman, kemudian amal soleh dan jihad, kembali kepada poin yang satu, yaitu apa? Ilmu. Di mana iman yang benar, iman yang didasari dengan ilmu. Amal soleh yang benar adalah amal soleh yang didasari dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian jihad yang benar adalah jihad yang didasari dengan apa? Dengan ilmu. Maka semuanya kembali kepada yang kedua. Allah Ta'ala membagi mujahid kepada dua kelompok. Membagi para mujahid kepada dua kelompok. Lihat di dalam surat yang ke-9 ayat 122. Membagi kaum muslimin kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, yang mereka berjuang bisaifi wassinah. Mereka berjuang dengan pedang dan tombaknya. Yang kedua, yang berjuang bilhujjati wal barahin, dengan hujah dan argumentasi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Orang kafir merusak kaum muslimin dari dua sisi. Sisi yang pertama akan merusak dan menyakiti kaum muslimin. Yang kedua, mereka akan merusak pemikiran dan fikrah kaum muslimin dengan fikrah-fikrah mereka. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kaum muslimin diperintahkan, wa'idu lahu mastata'tum minal quwwah. Persiapkanlah oleh kalian, yaitu al-quwwah, kekuatan yang bisa untuk menolak kemadaratan mereka. Sedangkan yang kedua, bahwasanya kita yakin orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani dengan berbagai pemikiran yang baru seperti Islam liberalis. Islam liberalisme yang mengatakan semua agama adalah benar. Berbagai pemikiran dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Siapa yang mampu menolak? Siapa yang mampu untuk mengungkap kesesatan? Maka yang mampu mengungkap kesesatan adalah ahlul ilmi. Orang-orang yang berilmu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jihad terbagi kepada dua. Jihad bisaifi wasinan, yang berserikat di dalamnya adalah banyak. Orang awam, orang biasa, orang alim akan berserikat di sana. Tapi yang berjihad bil hujjati wal barahin, maka mereka sedikit. Kalau kita buktikan, ulama yang ada dalam suatu tempat berapa orang ketimbang orang awamnya yang ada di tempat itu. Orang yang memahami sahih dan dhaifnya hadis, yang memahami tafsir Quran, yang memahami tentang tafsir-tafsir hadis, berapa orang? Sedikit. Maka tentunya ihwatu iman rahimakumullah, derajat orang yang berilmu adalah sangat tinggi. Sangat tinggi ihwatu iman rahimakumullah, di mana dia adalah sebagai penjaga terhadap agama ini. Penjaga terhadap kaum muslimin. Penjaga terhadap masyarakat kaum muslimin, dijaga agar tidak sesat. Kalau tidak ada mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati bahirina 'alal haq. Man hum? Ahlul hadis al ulama. Mereka adalah ahlul hadis, mereka adalah para ulama. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan dalam ayat, walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah Ta'ala juga telah menamakan berjuang dengan ilmu dan hujah sebagai jihad. Dan ayat ini para ulama ijma itu adalah di Mekah. Kalimatnya wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini turun di Mekah. Dan di Mekah para sahabat Rasul belum berperang. Maka apa yang dimaksud? Para ulama mengatakan wajahidum aibil Quran. Perangi mereka dengan Quran. Sampaikan kepada mereka hujah Quran. Sampaikan kepada mereka argumentasi Quran. Maka ihwatu iman rahimakumullah, menyampaikan hujah kepada orang kafir, menyampaikan Quran, argumentasi tentang Islam ini, tentang keindahan Islam, tentang bagaimana Islam mengurus kehidupan manusia, sampaikan kepada mereka, maka itu adalah bagian daripada jihad. Sebab Allah Ta'ala telah menamakannya wajahidhum bihi jihadan kabira. Bahkan ihwatu iman rahimakumullah, tentang yang berkaitan dengan ilmu ini, yang menunjukkan bahwa sebab tingginya derajat seseorang, di mana Allah Ta'ala mengaitkan hidayah dengan ilmu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulan. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka. Di antaranya adalah jihad dalam mencari ilmu. Jihad dalam mencari ilmu. Ihwatu iman rahimakumullah. Ini di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya seseorang dengan ilmu maka akan tinggi derajatnya. Dan di antaranya ihwatu iman rahimakumullah, Allah Ta'ala mengkisahkan tentang kaum Nabi Musa ketika melihat Qarun. Apa sikap orang berilmu dan apa sikap orang yang bodoh? Ketika Qarun laknatullah keluar dengan kemegahannya, maka ada dua kelompok orang. Yang pertama, orang-orang yang tidak dianugerahi ilmu. Maka mereka mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan kami dianugerahi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Ini orang bodoh. Adapun orang-orang yang dianugerahi, maka mereka mengatakan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik ketimbang apa yang ada di sisi Qarun. Maksudnya apa? Hidayah yang dibawa oleh Musa alaihissalam, din yang dibawa oleh Musa alaihissalam ada lebih agung ketimbang kemegahan dan kekupuran yang dimiliki oleh Qarun laknatullah. Lihat, orang berilmu diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan memilihnya pemilihan yang benar. Ini dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang kaum Nabi Musa alaihissalam ketika melihat Qarun laknatullah. Kemudian ihwatu iman rahimakumullah, buktikan dalam hadis yang mulia ini, Rasul pernah menguji para sahabat, mana utama, mana lebih afdol, orang rajin ibadah tatawu tapi dia kurang, tidak memiliki ilmu, dengan orang yang berilmu? Para sahabat, Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul menjawab, fadlul alimi alal abidi kapadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi wa innal anbiya'a la yurithuna dirhaman wala dinaran wa innahum yuwarithunal ilma faman akhada bi faqad akhada bi haddin wafirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim dengan keutamaan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sirna apabila ada bulan purnama. Dan para nabi tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tapi dia mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Kenapa dikatakan begitu ihwatu iman rahimakumullah? Kita akan katakan, kalau orang rajin sholat malam, tapi dia tidak punya ilmu, ilmunya sedikit, dia tidak bisa untuk menyampaikan ilmu, membimbing orang kepada hidayah, maka apabila dia mati berhenti kebaikannya. Tapi orang berilmu yang menyampaikan petunjuk, menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang hidayah, ketika dia punya murid 10 orang, maka akan mengalir dari 10 orang itu kepada dia kebaikannya. Apabila yang 10 orang ini punya murid lagi 10 orang, maka menjadi 100 orang, maka menjadi 110 akan mengalirkan kebaikan kepadanya. Yang 100 ini punya murid lagi 10, menjadi 1000, kemudian seterusnya sampai hari kiamat, maka akan mengalirkan kebaikan kepada pendidik yang pertama. Tentang kebaikan ini, latan koti, tidak akan terputus. Maka derajatnya akan tinggi di sisi Allah Ta'ala orang yang berilmu. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, walaupun kita telah mengimpakan begitu banyak harta, walaupun kita telah melakukan berbagai jenis ibadah, tapi jangan sekali-kali menyepelekan orang yang berilmu. Kenapa? Sebab sesungguhnya apabila orang berilmu itu ikhlas dan mereka mengajarkannya dengan ikhlas, tujuan untuk karena Allah Ta'ala menyampaikan hujah kepada manusia, sungguh derajat di sisi Allah Ta'ala tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita, seseorang menunjukkan ataupun Allah Ta'ala menunjukkan seseorang karena dakwahnya seseorang, maka lebih baik ketimbang bersedekah dengan unta yang merah, kalau sekarang dengan mobil yang mahal. Bayangkan kalau orang sedekah setahun sekali atau mungkin sebulan sekali, orang ngajar taklim berapa sehari. Ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang murid-muridnya ngintip pada tengah malam, ternyata Imam Ahmad itu tidak sholat malam. Dia duduk termenung. Ketika sholat subuh tidak berwudu. Dihidangkan makanan, dihabiskan seluruh makanan yang ada di nampan. Maka bingung ini murid Imam Ahmad. Wahai Imam, inilah yang kau puji-puji. Makanan dihabiskan. Malam tidak sholat. Subuh tidak wudu lagi. Kata Imam Ahmad, tanya dulu, jangan suudon kamu. Tanya, apa hujah Imam Syafi'i? Imam Adz-Dzahabi menceritakan dalam Sirah An-Nubala tentang cerita ini. Kata Imam Syafi'i, adapun aku menghabiskan makanan yang ada dalam nampan. Warok tidak mungkin menghidangkan makanan hasil riba, hasil curian, hasil gasab, hasil korupsi, enggak. Imam Ahmad orang warok. Maka aku ingin memenuhi perutku dengan yang halal, yang barokah. Adapun aku tidak sholat malam, maka aku menelaah tentang sebuah hadis. Hadis tentang kisah anak kecil murung menangis karena burungnya mati. Maka Rasul itu mengembirakan anak itu. Ya Aba Umair, ma'ada fa'ala binugair. Maka kata Imam Syafi'i, aku mampu mengeluarkan 1000 istimbat dari hadis ini. Adapun aku tidak wudu lagi sholat subuh, ya karena aku dari sholat isya telah toharah. Dan aku tidak batal. Masa aku harus wudu? Dan aku iktikaf di masjid ini. Dan barang siapa yang dia berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk, sampai menunggu lagi waktu sholat, maka dihitung sholat selama duduk dia di masjid. Itu pahalanya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tafakur 1 saat, itu lebih baik ketimbang 100 rakaat dari sholat tatawu. Nah ini ihwatu iman rahimakumullah, ilmu yang berkaitan dengan kedudukan apa? Ihwatu iman rahimakumullah. Kita buktikan dengan dalil yang terakhir yang saya akan bawakan. Apakah sama orang yang sholat yang tahu dalilnya, tahu tentang hadis-hadisnya, orang yang wudu tahu tentang hadisnya? Kenapa saya mengusap, mencuci wajah ini harus begini? Kenapa saya berkumur-kumur mesti begini? Dia terbayang hadisnya. Maka orang yang memiliki ilmu akan tergambar dia itu bahwasanya Rasul memerintahkannya. Terasa dalam dirinya istislam, inqiyad ila syar'illah. Maka hatinya akan berbeda dengan orang yang semata-mata dia dengar sekali ataupun karena lihat ustadznya melakukan itu. Walaupun wudunya sama. Kemudian ketika dia melaksanakan juga mengingat hadisnya, teringat hadisnya, maka itu adalah sebuah ibadah baginya. Kemudian dalam hatinya terasa dia mengikuti sunnah. Apabila itu adalah perintah dari Allah, terasa itu adalah perintah dari Allah dalam hatinya. Maka berbeda dengan orang awam. Jelas akan berbeda orang berilmu dengan orang awam dalam derajat di sisi Allah Ta'ala. Tapi ihwatu iman rahimakumullah, orang berilmu mesti hati-hati. Karena penyakit orang berilmu begitu banyak. Syaitan la'natullah akan senantiasa masuk kepada ruang dan pintu yang mana saja. Di antara penyakit ahlul ilmi, merasa hasad apabila majlisnya tidak dihadiri. Ada orang berilmu yang senantiasa kalau disalami harus disalami oleh orang. Maka ini adalah bentuk riya di dalam dirinya. Oleh sebab itu, Anas ibn Malik mengucapkan salam duluan sebelum anak kecil mengucapkan salam kepadanya dalam bentuk tawadhu. Sehingga para tabi'in bertanya, wahai Anas, kenapa engkau mendahului salam anak kecil? Beliau mengatakan, demikian Rasul melakukannya sebagai ribqon, lemah lembut, rahmat kepada anak kecil. Walaupun di dalam adab, anak kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, yang berjalan kepada yang duduk, itu adab dalam mengucapkan salam. Tapi tidak boleh orang berilmu merasa tinggi dan dia mengatakan, mesti orang lain dulu nih yang salam kepada saya. Maka kata para ulama, itu adalah naz'atun minar riya. Itu adalah bentuk riya yang ada dalam hatinya. Riya yang ada dalam hatinya. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, yang jelas yang berkaitan dengan ilmu adalah begitu banyak. Di antaranya bahwasanya ilmu sebagai sebab orang mendapatkan hidayah. Ilmu sebagai sebab orang itu terjaga dari kesesatan. Dan seterusnya, yang jelas Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam banyak ayat. Bahkan kita lihat dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ummul qauma aqra'uhum likitabillah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengimami sebuah kaum orang yang paling banyak bacaan Qur'annya. Orang yang paling faqih kepada kaifiat salat. Orang yang berilmu senantiasa di atas. Bahkan Umar ibn Khattab ketika mengangkat seorang gubernur, dia memilih orang yang hafid Qur'an. Orang yang hafal apa? Al-Quran walaupun dia itu adalah seorang hamba. Walaupun dia adalah seorang hamba. Ataupun dia itu adalah seorang mawali. Diangkat oleh Umar dan dia adalah. Bahkan suatu ketika ada anak kecil umurnya 7 tahun. Berada dalam sebuah kaum dan tidak ada yang paling banyak Quran kecuali aku. Maka mereka mengisyaratkan aku. Dan dia menjadi imam. Kenapa? Disebabkan ilmu yang dimilikinya. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Apabila kaum ini dan bangsa ini pingin naik derajatnya di muka bumi ini, maka mesti kaum ini, kita ini adalah menempuh ilmu yang bermanfaat. Yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ihwatu iman rahimakumullah. Itulah sekilas yang berkaitan dengan hakikat ilmu dan bahaya kebodohan. Kita kalau panitia masih ada waktu, kita buka soal jawab, tapi soalnya mesti dikumpulkan dengan tulisannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kami bisa menuntut ilmu sedangkan waktu kami seharian habis bekerja di PT dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sampai di rumah sudah letih. Ikhwatu iman rahimakumullah, jawabannya gampang. Jawaban yang pertama, pernahkah orang pergi kerja alasannya letih? Ada enggak? Orang pergi kerja, dia mengatakan, saya tidak akan kerja karena letih. Tidak ada. Berarti alasan orang mengatakan mencari ilmu letih, tidak bisa jadi alasan. Yang kedua, ya itu apa, intermezzo saja ya yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam kitabnya Miftahi dari Sa'adah, dan itu berbicara tentang ilmu. Mayuharriku jawarihul insan huwal qalbu. Yang akan menggerakkan anggota badan seseorang itu adalah hati. Maka apabila berkumpul dalam seseorang al-mahabbatu wal iradah. Cinta enggak kita kepada ilmu? Ingin enggak kepada ilmu? Kalau orang udah ingin kepada ilmu dan cinta kepada ilmu, maka berbagai rintangan dia akan tempuh. Sebagaimana kita tahu harta indah, harta nikmat, maka berbagai rintangan, berbagai kesulitan, sakit pun kita mesti pergi ke dokter dulu demi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan harta. Jadi yang inti masalahnya adalah al-qalbu, hati kita ingin dan harus mencintainya. Kita lihat kepada para sahabat. Jabir ibn Abdullah berjalan 1 bulan untuk mendapatkan 1 hadis. Pengin ketemu Abdullah ibn Unais. Yang hadis itu diceritakan tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari jalan dia. Maka dia berjalan selama 1 bulan. Demi 1 hadis. Ketika ditanya apa hadisnya? Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan telanjang, tidak memakai sandal, tidak dihitan. Karena pada waktu itu kembali kepada semula. Maka Jabir bin Abdullah merasa takut tertinggal dan hilangnya hadis ini, maka dia berjalan selama 1 bulan. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah. Kisah yang kedua, para ulama dulu merasa aib kalau tidak berjalan mencari ilmu. Kalau tidak rihlah mencari ilmu. Dari zaman ke zaman, dari waktu, bahkan Imam Ahmad mengatakan, An-nasu ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wa syarab. Sesungguhnya manusia lebih perlu kepada ilmu ketimbang makan dan minum. Banyak 3 kali sehari. Yang sederhana 2 kali. Yang diirit 1 kali. Yang paling sederhana 1 kali. Kalau ditinggalkan paling mati di dunia. Tapi kalau ilmu ditinggalkan, tidak paham tentang halal dan haram, tidak paham antara tauhid dengan syirik, antara kufur dengan iman, maka kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maka para ulama mengatakan kebutuhan manusia bersama ilmu lebih penting dari makan dan minum. Kenapa? Sebab ilmu dibutuhkan ma'ati dadil anfas. Ilmu dibutuhkan dalam setiap napas kita. Nah kalau orang paham tentang ini insya Allah. Bagaimana caranya? Caranya, imma kita membaca buku Ima kita membaca majalah, ima kita mendengarkan kaset. Kalau tidak hadir hari ini karena kita kerja bagian malam, sekarang telah banyak ini. Ini murah harganya. 250 beli motor kita bisa, ya, beli televisi kita bisa. Kemudian apa? Beli kulkas kita bisa. Kenapa untuk ilmu tidak bisa? Hati kita harus tanya. Kemudian kita dengarkan di rumah apa yang dijelaskan tadi, sebagaimana para sahabat tabadul, bergantian 20 orang datang, setelah itu menyampaikan, ganti lagi nanti yang lain. Kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Maka himmah kepada ilmu, itulah ketinggian derajat seseorang. Bolehkah kita menyeimbangkan dunia dan agama kita? Untuk ukuran dunia 50%, untuk ukuran akhirat 50%. Iwatu iman rahimakumullah, ya, tidak ada dalilnya. Kita harus 50%, 50%, atau ada dalilnya, ya, ilmu harus, agama harus 60%, dunia harus 40%, atau sebaliknya. Perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mencari dunia adalah li ajli al akhirah. Mencari dunia adalah untuk akhirat. Kita mencari uang untuk menampakai istri. Kita mencari uang untuk talabul ilmi. Kita mencari uang untuk menguatkan badan kita taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian daganglah dengan sisi Islam, bekerjalah dengan syariat Islam. Maka semuanya adalah syariat Islam dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada istilah kita harus 50%, harus 50% atau 40 atau 60. Manusia punya kelebihan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dihukumi satu keadaan. Di antara kita ada yang khusus mencari ilmu. Allah Ta'ala berikan berkah, keluasan untuk mencari ilmu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, sebagian para sahabat, ada yang sibuk dengan bertani, ada yang sibuk berternak, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, berbeda-beda. Dan semuanya mereka muslim. Dan tidak ada yang saling mengaibkan satu dengan yang lainnya, menghina satu dengan yang lainnya. Kenapa ihwatu iman rahimakumullah? Kalau setiap manusia adalah harus jadi alim, juga tidak bisa. Di samping takdir tidak akan seperti itu. Ada orang-orang yang bodoh gitu. Walaupun belajar ya segitulah. Tidak mungkin dia akan menghafal Bulughul Maram, akan menghafal Riyadhus Shalihin, menghafal 30 juz, ya dia tidak mampu. Ya takdirnya seperti itu. Walaupun soleh orang yang banyak. Kemudian yang kedua, tidak mungkin setiap orang akan melakukan sholat tatawu semuanya. Ada yang mampu sholat malam, ada yang mampu menghafal hadis ketika malam. Ada yang mampu saum Daud, ada yang tidak. Apakah orang yang kerja dalam bangunan dia akan mampu melaksanakan sholat melakukan saum Daud? Tidak. Bagaimana dia beribadah? Dengan zikir. Jari kita disuruhkan sabbihu bil anamil, bertasbihlah kamu dengan menggunakan jari-jari kamu. Kemudian beramallah dengan harta kamu. Satu ketika ada orang miskin nangis-nangis kepada Rasul. Dahabal ahlu dusur bil ilmi, kata mereka, orang bil ajri apuan, telah pergi orang-orang kaya dengan ganjaran, mereka mampu bersedekah, kami tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbihlah, berdikirlah, maka akan menyamai mereka. Pulang lagi ketika didapati Abu Bakar juga dikir, maka mereka kembali lagi kepada Rasul, wahai Rasul, sama katanya orang kaya juga seperti saya berzikir, bertasbih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-Nya. Abu Hurairah tidak bisa salat malam, salat duha. Ibnu Umar mengatakan, "Aku tidak saum. Takau, aku takut hafalanku lemah." Nah, ini kehidupan para sahabat. Dan kita harus begitu, sebab tidak akan mampu. Kalau pekerja harus jadi alim, tidak mungkin. Satu jam mempelajari agama, tidak mungkin. Paling minimal, paling sedikit 4 jam sehari. mempelajari pelajaran, mempelajari hadis, dipelajari sehari 4 jam. Tidak mungkin. Dan itulah karunia Allah Ta'ala. Ustaz tidak bisa sedekah dengan hartanya. Ada orang kaya. Dan demikianlah Allah Ta'ala menciptakan di dunia ini bermacam-macam ikhtilaf yang orang itu akan mengamalkan amal soleh sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seorang wanita anaknya banyak, maka akan menjadi baik bagi dia dan amalnya banyak ketika mendidik anaknya itu. Pahalanya banyak. Taat kepada suami, pintu surga. Menjaga harta suami, pintu surga. Menjaga rumah suami, pintu surga. Menjaga anak, pintu surga. Tidak perlu ke medan jihad. Oleh sebab itu Aisyah berkata, "A'ala nisa'i jihadun?" Qala na'am. "Walakin la qitalun fi al-hajul mabrur." Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, apakah bagi wanita ada jihad?" "Iya, tapi tidak memakai pedang jihadnya." "Apa jihadnya?" "Haji mabrur, sesuai dengan jihad." Masya Allah, ini amal soleh. Jadi seorang mukmin tidak berhayal dengan hayalan yang tadi. Bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu? Pertama, jangan terlalu berlebihan bersemangat, tapi tadaruj, melangkah. Sebab orang yang terlalu bersemangat biasanya cepat kepada berhentinya. Jadi jangan sampai begini, "Wah, udah saya akan pindah kerja karena saya pengin thalabul ilmi." Habis gitu istrinya menuntut harta, akhirnya dia tidak ta'lim, tidak kerja, celaka. Jadi mustadil saja. Sebab saya itu tahu kepada kenyataannya, bukan menemui satu orang masalahnya. Banyak orang yang semangat gitu. Bahkan banyak orang yang datang ke pesantren meninggalkan pekerjaan. Kata saya, "Antum kerja, antum ta'lim seminggu sekali cukup. Demi Allah, jika antum mengikuti apa yang saya katakan akan baik." Setelah itu apa? Baru sebulan dituntut keluarganya, dia pergi lagi. Kemudian setelah itu dia di PKHK dalam kerjanya, sulit, madarat kan. Dan saya mendapati bukan satu orang ya. Maka mesti adalah tenang. Ya beranjak kita belajar ini, mampu begini terus ya. Dari sejak kecil, dari perkara yang kecil, kemudian apa? Terus ya. Ikhwat iman rahimakumullah, ini pertanyaan yang terakhir insyaallah. Dan maaf kepada para penanya yang tidak bisa terjawab karena waktunya. Apakah ada landasan bahwa ilmu itu dibagi menjadi ilmu syariat, ilmu tariqat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat? Ikhwatu iman rahimakumullah. Al-ilmu huwa al-ilmu bi kitabillah wal ilmu Al-Qur'an, ilmu dari Rasul yaitu sunnah, ya. Kemudian ilmu apa yang telah disampaikan oleh para pendahulu umat ini tentang agama ini. Qala al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ma qala Allahu wa ma qara Rasuluhu wa ma qala ashabuhu wa ma simahuma fahuwa waswasatu syaitan. Dia mengatakan ilmu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, kemudian dikatakan oleh para pendahulu umat ini. Selain itu, ketahuilah itu adalah bisikan syaitan. Jadi yang selainnya adalah bisikan syaitan. Apabila dimaksudkan dengan makrifat dan hakikat atau tariqat, ya, dimana apabila orang telah sampai kepada derajat makrifat, tidak wajib lagi dia melaksanakan perintah, tidak lagi dia untuk meninggalkan larangan, karena perintah dan larangan itu hanya bagi orang awam. Orang yang sampai kepada makrifat kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak wajib lagi melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Fahada kuprun wa zindik, maka tentunya ini adalah kufur dan zindik. Sebab dengan itu akan menolak seluruh syariat Islam. Maka para ulama mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada orang yang menafsirkan ayat ini, beribadalah kamu kepada Allah sehingga datang keyakinan kepada kamu. Artinya sampai kamu itu ketemu dengan Allah. Kalau kamu sudah ketemu dengan Allah itu hakikat ma'rifat, maka tidak wajib lagi kamu beribadah. Maka Imam Ibnu Katsir yang merupakan madhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan ini adalah riddah. Orang yang meyakini ini adalah kufur. Kenapa dikatakan kufur? Sebab otomatis akan menolak dan meninggalkan syariat Islam. Maka para ulama mufasir ijma, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, hatta ya'tiyakal yaqin, al-yaqinu huwal maut. Beribadalah kamu kepada Rabb kamu sehingga datang kematian kepada kamu. dikuatkan dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Maka ilmu yang datang pujiannya dari Allah dan datang pujiannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan apa-apa yang dinukil dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i mengatakan ilmu ada 5 darajat. Dan ini kalimat terakhir. Beliau mengatakan pertama, Quran dan Sunnah yang sahih. Kedua, ijma' para sahabat yang tidak ada nasnya. Ketiga, apabila salah seorang sahabat mengatakan satu perkara, tidak ada yang menyelisihinya. Ini dikatakan ijma' sukuti, ini adalah ilmu. Yang keempat, kata beliau, apabila terjadi perselisihan para sahabat, maka kita mengambil dari salah satu ucapan mereka. Sedangkan yang kelima adalah kias yang benar, kias yang sahih kepada 4 poin yang tadi. Itulah ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang datang pujiannya dari Allah taala, datang pujiannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ihwatu iman rahimakumullah, adapun apa yang tadi disebutkan, maka itu adalah ta'til ala syariatillah. Hakikatnya adalah akan menanggalkan, akan menghilangkan, akan menjauhkan syariat Islam dan akan mengingkari syariat Islam. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita ilmu dan kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu. Karena tadi telah dijelaskan bahwa orang yang akan berbahagia, orang yang bergabung padanya 2 perkara, ilmu dan amal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Hang 106 FM Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. The Muslim Radio Station Indonesia.